Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian Lum'atul I'tiqad, yang mana pada pekan lalu kita sudah mengambil permasalahan tentang ru'yatullah fil akhirah, melihat Allah di akhirat. Melihat Allah di akhirat adalah salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita meyakini seyakin-yakinnya berdasarkan dalil dengan Al-Quran, juga dalil As-Sunnah, demikian juga ijma' para sahabat, bahwa orang-orang yang beriman kelak di akhirat akan melihat Rabb mereka dengan sangat jelas, dengan tanpa berdesak-desakan. Begitu besar nikmat pada hari itu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan alam semesta. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimukumullah, banyak dalil dari Al-Quran yang menjelaskan akan hal ini. Di antaranya apa yang sudah pernah kita sampaikan pada pekan yang lalu, yaitu disebutkan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, yaitu wujuhu yauma idzin nadhirah, pada hari itu wajah orang-orang yang beriman berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka, mereka melihat. Tidak ada cita-cita yang sangat besar kecuali melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah anugerahkan kepada kita nikmat terbesar ini, melihat Allah pada hari kiamat dengan tatapan yang penuh keridhaan, jauh daripada kemurkaannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifun atau Al-Mutaffifin ayat ke-15, Allah ta'ala berfirman, kalla innahum arrabbihim yawma idzil mahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafir, orang-orang munafik, pada hari itu mereka terhalang daripada melihat Rabb-nya. Nah, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka terhalang daripada melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita berlindung daripadanya, agar jangan sampai Allah golongkan kita sebagai orang kafir, sebagai orang munafik, yang akan terhalang daripada melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. sungguh tidak ada kenikmatan yang paling besar, yang lebih besar daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga nikmat yang sangat besar, tetapi masih ada nikmat yang lebih besar lagi, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarauna rabbakum." Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian. "Kama tarauna hadzal qamar." Sebagaimana kalian melihat bulan purnama. "La tudammuna fi ru'yatih." Yang tidak berdesak-desakan ataupun bersempit-sempitan ketika melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah keadaan kaum mukminin saat itu. Mereka berbahagia melihat Rabb mereka tanpa bersusah payah, tanpa harus bersempit-sempitan ataupun berdesak-desakan. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa keadaan yang seorang hamba akan melihat Rabb mereka, yaitu keadaan yang pertama atau tempat yang pertama mereka melihat Allah, yaitu di arsatil qiyamah, di arsat padang mahsyar, ketika seluruh manusia dikumpulkan, dari manusia pertama hingga manusia terakhir dikumpulkan di padang mahsyar, yang mana kita semua dibangkitkan dalam keadaan seperti Allah ciptakan kita, seperti ibu kita melahirkan kita, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan bertelanjang kaki, dalam keadaan belum dikhitan. Saat itu semua manusia khawatir akan diri-diri mereka. Mereka takut. Mereka takut dengan azab Allah. Mereka tidak tahu keadaan mereka. Saya berdoa kepada Allah agar diberikan kekokohan iman, diberikan hisab yang mudah, dijauhkan daripada azab Allah. Hati ini penuh dengan ujian, berbolak-balik hati kita. Terkadang iman di atas, terkadang iman menurun. Terus berdoa kepada Allah agar diberikan iman yang kokoh, dan senantiasa bergaul dengan teman-teman yang baik. Itu sebab keistiqomahan. Di hari itu matahari didekatkan. Masing-masing manusia membawa pertanggungjawaban atas amalan mereka semua di dunia. Ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya seukuran mata kakinya, ada yang selututnya, ada yang sepinggangnya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Masing-masing orang membawa tanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Maka hendaknya kita di dunia ini memperbanyak amalan soleh, memperbanyak ibadah, banyak bermuhasabah diri. Terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, yang kita tidak tahu apakah Allah akan kabulkan atau ampuni dosa kita atau tidak. Tetapi sepantasnya untuk kita tidak bosan-bosan meminta kepada Allah kekokohan iman, perlindungan daripada azab benar, perlindungan daripada penyimpangan, kesesatan dan lain sebagainya. Sungguh, addu'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya kaum mukminin. Maka jangan bosan untuk berdoa, karena doa adalah ibadah. Mengangkat tangannya kita, memohonnya kita, itu sudah ibadah, teranggap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini keadaan yang pertama, yaitu di arsatil qiyamah, di padang mahsyar. Kemudian keadaan yang kedua, ketika kaum mukminin masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam surganya Allah, disitulah kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada kali yang kedua. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di sini Al-Imam Ibnu Qudamah menuliskan poin melihat Allah pada hari kiamat. Karena memang ini permasalahan akidah yang tidak boleh kita berselisih di dalamnya. Dan beliau menuliskan poin ini dikarenakan beberapa kelompok yang menyimpang, mereka menolak daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentakwilkan makna ini, mereka menafikan makna ini hingga kemudian mereka terjatuh kepada penyimpangan. Di antaranya ahlu ta'til. Mereka mengatakan bahwa melihat Allah maknanya adalah ru'yatu sawabilah, melihat pahala Allah. Mereka mentaktil, meniadakan daripada melihat Allah, kemudian ditafsirkan atau ditakwilkan bahwa melihat di sini adalah melihat pahala Allah, bukan zat Allah azza wajal. Maka bantahan pemahaman atau akidah ini sebagaimana yang sudah kita pelajari pada kaidah yang keempat, bahwa apa yang mereka lakukan dengan mengatakan melihat Allah maknanya melihat pahala Allah, yaitu mereka telah memalingkan dari makna zahir. Ya, disebutkan di dalam hadis ru'yatullah, ya, innakum satarauna rabbakum, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian. Adakah Rabb bermakna pahala? Tidak ada. Makna zahir ketika disebutkan Rabbakum, Rabb kalian, yakni adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka mengatakan bahwa melihat Allah maknanya melihat pahala Allah, ini mereka telah memalingkan daripada makna zahir, Rabb dipalingkan dengan makna sawab atau pahala. Ya. Sawabullah itu ada, tetapi bukan Allah. Sawab itu hanyalah balasan daripada amalan soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba di dunia. Bantahan yang kedua, bahwa mereka tidak mempunyai dalil. Apa dasar mereka mengatakan bahwa Allah itu artinya pahala? Allah yang memberikan pahala. Ya, Allah yang memberikan pahala. Berbeda antara Allah dengan sawabnya, dengan balasannya. Nah, ini bantahan yang kedua. Adapun bantahan yang ketiga, bahwa mereka menyelisih ijma'nya salaf, ijma'nya para sahabat. Para salafus soleh berijma', bersepakat bahwa mereka orang-orang yang beriman pasti akan melihat Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa maksud melihat Allah yakni mendapatkan keyakinan. Ya, mendapatkan keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala. Maka bantahan untuk yang kedua ini adalah sebagaimana yang ada pada bantahan yang pertama, menyelisih makna zahir, tidak mempunyai dalil yang sahih, menyelisih ijma para sahabat, dan tambahan yang keempat bahwa al-ilmu wal yakin, pengetahuan dan keyakinan tentang Allah, hasilun lil abrar fid dunya wa sayahsul lil fujjar fil akhirah. Adapun tentang keyakinan, ini pun sudah terjadi pada orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik di dunia. Sekarang ketika mereka maknai melihat Allah artinya mendapatkan keyakinan, pengetahuan tentangnya, sekarang pun kita sudah mendapatkan itu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, mereka yakin akan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, bukan hanya di akhirat. Adapun pembahasan kita adalah saat nanti di akhirat. Ya. Barakallahu fikum. Wa sayahsul lil fujjar fil akhirah. Adapun orang-orang fajir, orang-orang pendosa yang saat ini mereka tidak beriman, tidak percaya dengan Allah bahwa mereka akan dibangkitkan, barulah mereka akan mengetahui itu di akhirat. Sehingga tidak tepat atau tidak benar. Ya, ketika ditafsirkan melihat Allah maknanya melihat keilmuan dan keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu maknanya, sekarang pun kita sudah meyakini dan mengilmui, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya. Nah. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, faidah tambahan tidak ada di kitab. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika an hajabal haula'i fi halis sukhat, ketika mereka orang-orang kafir, orang-orang fujar, pendosa, ya, terhalang daripada melihat Allah Subhanahu wa taala, atau melihat Allah tetapi dalam keadaan sukhat, murka, fakana hadha dalil, maka ini dalil ala anna awliya'ahu yarawnahu fi halir ridha, bahwa orang-orang yang beriman, para wali-wali Allah, mereka melihat Allah dalam keadaan ridha. Ya, mafhum mukhalafahnya adalah ketika orang-orang kafir, orang-orang fujar melihat Allah dalam ketakutan, dalam penuh rasa takut, maka orang-orang yang beriman akan melihat Allah dalam keadaan ridha. Kemudian faedah tambahan, amma ru'yatullah fi dunya, adapun melihat Allah di dunia, fal jumhur minas salaf, maka kebanyakan para salaf, wal khalaf, dan ulama yang di masa ini, wa ghairuhum atau wa ghairuhum, dan yang lainnya, annaha la taqa, ya, tidak terjadi, ya, bahwa melihat Allah di dunia itu tidak terjadi. Hatta Musa alaihi salam, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya dan Nabi Musa meminta agar Allah menampakkan dirinya, Nabi Musa tidak mampu melihatnya. Nabi Musa pingsan. Itu menunjukkan bahwa melihat Allah di dunia tidak mungkin. Tidak mungkin dalam artian bukan Allah tidak mau menampakkan, Allah tampakkan ketika Nabi Musa meminta, tetapi Nabi Musa yang tidak kuat sehingga beliau pingsan ketika Allah menampakkan dirinya. Bahkan gunung pun meletus, meledak ketika Allah menampakkan dirinya untuk memenuhi permintaan Nabi Musa alaihi salam. Jadi melihat Allah di dunia tidak terjadi. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Yani meninggal baru nanti dibangkitkan dan akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang telah Allah tetapkan. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Kemudian masalah yaitu terkait mazhabun nasi fi ru'yatillah. Pendapat-pendapat manusia tentang melihat Allah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, An-nasu fi ru'yatillah, bahwa manusia fi ru'yatillah dalam melihat Allah ini, ala salasati aqwal, ada tiga ucapan. Ya. Semua manusia, kata Syekhul Islam, maknanya di dunia ini tentang melihat Allah hanya ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama atau keyakinan yang pertama yaitu qaulus sahabati wa tabi'in wa aimmatil muslimin, ucapannya para sahabat atau pendapatnya para sahabat, tabi'in, dan para imam-imam kaum muslimin dari imam-imam madhab, ala anna allaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, yura fil akhirah, terlihat di akhirat, bil absor, dengan mata telanjang. Wala yura fid dunya, tetapi tidak terlihat di dunia. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah, ya, akidahnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam-imam madhab, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala terlihat di akhirat dengan mata telanjang, tetapi tidak terlihat di dunia. Ya. Tidak terlihat maknanya tidak mampu kita untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala, karena lemahnya keadaan manusia saat ini. Berbeda dengan panca indera yang akan Allah ciptakan nanti, ya, saat kita dibangkitkan di hari akhirat. Yang kedua, qaulu nufatil Jahmiyah wal Mu'tazilah, ucapan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka mengatakan annahu, bahwasanya Allah la yura fid dunya wala fil akhirah, tidak terlihat di dunia, tidak pula di akhirat. Ya, orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka mengingkari akan melihat Allah. La yura fid dunya, tidak terlihat di dunia, wala yura fil akhirah, tidak pula terlihat di akhirat. Na'udzubillah daripada akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kalau sekiranya nanti antum bertemu dengan orang-orang yang berpaham seperti ini, mereka mengajakmu berdebat tentang melihat Allah, bahwasanya Allah tidak akan terlihat di dunia dan di akhirat, maka tinggalkan. Ya. Namun ucapkan satu kata atau satu kalimat. Yakini keyakinanmu, karena sesungguhnya Allah bersama prasangka hambanya. Maknanya jika anda meyakini tidak akan melihat Allah, semoga anda tidak akan melihat Allah nanti di akhirat. Sebagaimana apa yang kalian yakini terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kami mengimani akan melihat Allah, maka mudah-mudahan kami melihat Allah nanti di akhirat. Ya, silahkan anda yakini pendapat anda, Allah tidak akan terlihat di akhirat. Ya. Dan anda yang akan merasakan, ya, daripada apa yang kalian yakini bahwa Allah tidak akan terlihat. Ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana diskusi atau perdebatan yang terjadi di salah satu daerah di Yaman, ya, ketika orang-orang Syiah ini ada di antara keyakinannya mencocoki Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, mereka betul-betul menolak akan melihat Allah di akhirat. Maka dai ahlu sunnah ini berkata, ketika sudah menyampaikan argumen, dalil-dalil dari Quran, dari hadis, orang Syiah tetap menolak, ya, dai Syiah ini menolak, maka dia berkata, kalau anda meyakini bahwa Allah tidak akan terlihat di akhirat, maka yakinilah keyakinanmu. Dan mudah-mudahan Allah betul-betul tidak akan melihat kalian dan kalian tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kami orang-orang yang beriman, ahlu sunnah wal jamaah, sangat yakin dengan seyakin-yakinnya orang-orang yang beriman akan melihat Allah pada hari akhirat. Dan semoga Allah berikan kepada kami anugerah, rizki, bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, atau manusia yang ketiga, ucapan manusia yang ketiga, yaitu qaulus sufiyah, ucapannya orang-orang sufi. Yaqulun, mereka mengatakan annahu yura fid dunya wal akhirah. Orang sufi mengatakan bahwa Allah yura, terlihat di dunia dan di akhirat. Ini lawan daripada Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka mengatakan Allah tidak akan terlihat di dunia juga di akhirat, orang-orang sufi mengatakan Allah terlihat di dunia dan di akhirat. Makanya mereka menganggap rendah kita. Mereka, ulama-ulama sufi yang sudah menurut keyakinan mereka sudah sampai pada tingkat tertinggi, ya, mereka merendahkan manusia. Mereka merendahkan kita, kaum muslimin. Mereka berkata dengan hadis dari Muhammad Rasulullah, adapun kami haddatsana an rabbi an nafsi, ya. Haddatsana nafsi an rabbi, ya. Jiwaku telah menyampaikan kepadaku dari Rabbnya. Yani seakan dia mendapatkan wahyu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nauzubillah. Ini akidah Sufi. Baik. Masuk ke pasal yang berikutnya. Tentang faslul qada wal qadar. Pasal tentang qada dan qadar. Qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif rahimahullah, wa min sifatillah, dan di antara sifat-sifat Allah, annahu al-fa'al, bahwasanya al-fa'al Allah berkehendak melakukan apa yang Dia kehendaki. Lima yurid, melakukan apapun yang Dia kehendaki. La yakunu syai'un illa bi iradatihi, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas dasar kehendaknya. Wa la yakhruju syai'un an masyiatihi, tidak ada sesuatu yang terjadi pula kecuali atas kehendaknya. Wa laisa fil 'alam syai'un yakhruju an taqdirih, dan tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini yang keluar daripada takdir. Wa la yasduru illa an tadbirih, dan tidak ada yang keluar terjadi kecuali atas tadbirnya Allah, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, orang yang beriman hatinya akan senantiasa tenang karena apa yang terjadi atau apa yang mereka rasakan daripada nikmat juga daripada musibah, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang mengetahui atau mengimani tentang takdir Allah, baik dan buruknya, hatinya akan tenang. Ketika dia mendapatkan musibah, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullaha qadarullahi wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang terjadi padanya? Ya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qadarullah wa masya'a fa'al, dan apa yang dia kehendaki, dia akan kerjakan atau dia lakukan. Sehingga ketika diberikan ujian, dia akan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu garisan Allah atau ketetapan Allah yang telah ditetapkan untuk dirinya. Ya, ketika dia mengimani akan hal ini, maka hilanglah persangkaan daripada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan takdir itu sudah melalui tahapan-tahapan. Ya, ketika Allah menetapkan takdir kepada seorang hamba, itu telah melalui tahapan-tahapan. Di antaranya adalah al-ilmu. Ya. Allah mengilmui keadaan hambanya. Ini mampu diberikan ujian seperti ini. Si fulan tidak mampu diberikan ujian seperti ini, maka ujiannya dengan ujian yang lain. Ya, ini telah melalui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu Allah meliputi keadaan hambanya. Ya. Kemudian setelah Allah melihat atau mengilmui keadaan hambanya, barulah tingkatan atau tahapan berikutnya adalah al-kitabah. Yang pertama ilmu, yang kedua kitabah. Ini tahapan sebelum Allah menetapkan atau menciptakan makhluk. Al-kitabah ditulis di lauhul mahfuz bahwa takdirnya fulan begini dan begitu. Takdirnya fulan begini dan begitu. Semuanya ditulis. Ya. Bahkan disebutkan di dalam hadis, ya, Allah telah menetapkan takdir manusia qabla khalqis samawati wal ard bi 50 alf sana, sebelum penciptaan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya. Ya. Subhanallah, 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah tulis takdir kita di Lauhul Mahfuz. Si fulan akan begini, fulan akan begitu. Iya, dan siapa yang telah ditetapkan takdirnya, maka Allah akan lapangkan atau akan mudahkan dirinya untuk menuju jalan takdir tersebut. Iya. Orang yang ditetapkan hidayah, maka Allah akan mudahkan jalannya bertemu dengan orang-orang yang soleh, bertemu dengan orang-orang yang baik, bertemu dengan lingkungan yang baik, ya, sehingga dia pun menjadi hamba yang istiqomah, menjadi hamba yang baik, diarahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, yang ditakdirkan dia menjadi hamba yang fajir atau orang-orang kafir, maka akan dimudahkan pula hamba tersebut untuk menapaki jalannya. Ya. Susah bertemu dengan orang-orang soleh. Ya. Diberikan lingkungan yang buruk, teman-teman yang jelek, sehingga mereka pun terbawa, ya, untuk barakallahu fikum menapaki jalan yang mengarah kepada takdirnya tersebut. Maka hendaknya kita berusaha kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan takdir yang baik, meminta kepada Allah, ya, karena dengan meminta itu salah satu takdir Allah juga, dan itu sebab, ya, pengabulan Allah dan bimbingannya kepada hamba-hambanya. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibimbing dan diarahkan kepada yang baik. Bagaimana kita mengetahui bahwa kejelekan itu mengarah kepada kejelekan pula, maka hendaknya kita introspeksi diri. Kenapa saya berjalan di atas jalan yang seperti ini? Kenapa saya berbuat dosa seperti ini dan itu? Bukankah dosa itu mengarah kepada neraka? Ya. Maka ketika dia berpikir demikian, cepat kembali kepada kebenaran. Ya. Kita semua tidak tahu bagaimana akhir hayat kita. Kita semua tidak tahu bagaimana akhir hayat kita. Tetapi sepantasnya kita memilih yang terbaik, menjadi orang-orang baik. Mudah-mudahan dengan sebab itu, ya, itu salah satu jalan untuk kita mendapatkan, ya, takdir baik yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian tahapan yang ketiga, al-masyi'ah, kehendak. Setelah Allah menetapkan takdir tadi, ya, barulah Allah kehendaki. Ada yang ditakdirkan Allah kehendaki terjadi, ada yang sudah tertulis tadi Allah takdirkan, Allah apa? Tidak kehendaki, tidak terjadi. Ya. Barakallahu fikum. Dan apa yang terjadi setelahnya itu, itulah takdir Allah. Semuanya tidak lepas daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Misal seorang hamba telah ditetapkan umurnya sekian, ya. Kemudian dia melakukan sebab-sebab yang dijelaskan di dalam an-naql atau dalil, itu akan menjadi sebab panjang umur. Seperti silaturahim, itu salah satu sebab dipanjangkan usia. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man arada ayyub satolahu fi rizqihi." Uayun salahu fi asarihi fal yasir rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya. Dengan sebab amalan soleh ini Allah panjangkan usianya. Yang tadinya sudah sekian, ya, ditambah atau dipanjangkan usianya dengan sebab amalan soleh tadi menjadi sekian. Dan sekian yang kedua itu pun takdir Allah Subhanahu wa Taala. Nah, kemudian ada seseorang yang fakir, miskin, tetapi dia melakukan sebab-sebab yang dengannya Allah lapangkan rizki seseorang. Ya, dia bersedekah, dia melakukan silaturahim, dia berdoa, hingga kemudian Allah takdirkan yang tadinya miskin menjadi kaya. Ya. Dimudahkan urusannya. Dan kayanya tadi, itu pun takdir Allah. Ya, barakallahu fikum. Jadi dari apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz, ya, itu ada yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Ada pula yang tidak dikehendaki maka tidak terjadi. kembali atau berpindah kepada keadaan yang kedua. Dan itu pun takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaruddul qada illa du'a." Tidak ada yang dapat menolak qada, ketetapan, kecuali doa. Maknanya, apa yang sudah Allah tetapkan untuk hambanya, kemudian ketika kita berdoa, bisa saja dengan doa tadi Allah kabulkan doa kita, kemudian terhalang dari yang buruk berpindah menjadi yang menjadi baik. Dan itu pun takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya kita, mengangkat tangannya kita, itu pun apa? Kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahu la yaruddul qada illa du'a, tidak ada yang dapat menolak qada atau ketetapan kecuali doa, sehingga doalah yang banyak. Doa yang banyak untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Mudah-mudahan dengan sebab doa tadi, yang tadinya kita sudah tetapkan takdirnya jelek, ya, dipindah dengan kehendak Allah menjadi takdir yang baik. Dan kebaikan yang kita dapatkan pada kesempatan yang kedua tadi, berpindahnya dari takdir buruk ke takdir yang baik tadi, itu pun kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, doanya kita dengan meminta yang terbaik tadi, itu pun kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baru setelah al-masyiah, al-khalaq, diciptakanlah, ya, diciptakanlah atau ditetapkan ya untuk hamba-hambanya yang tadi, ya, al-khalaq. Jadi maratibul qadar, tahapan-tahapan takdir, ya, ketika Allah menetapkan takdir kepada hambanya telah melalui empat perkara. Yang pertama al-ilmu, Allah ilmui keadaan hambanya, mampu atau tidak, tepat atau tidak, Allah maha mengetahui. Ya, setelah itu barulah dicatat, ditulis di lauhul mahfuz, takdir fulan begini, takdir fulanah begitu. Ya. Baru tahapan yang ketiga al-masyiah, kehendak. Dari yang tertulis tadi ada yang Allah kehendaki, ada yang tidak dikehendaki. Yang Allah kehendaki terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Kemudian berpindah kepada kehendaknya yang lain, ya, kepada ketetapan Allah yang lain. Baru yang keempat al-khalaq, penciptaan. Nah, wallahu taala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita takdir yang baik, dan tentunya kita pun terus berikhtiar kepada Allah, ya, meminta agar diberikan ketetapan yang baik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada cucunya, ya, kepada cucu beliau Hasan dan Husain, ya, yaitu doa perlindungan daripada min su'il qada, ya. Sebagai pembahasan yang selanjutnya, wa min du'ain nabi, dan di antara doa nabi alladzi 'allamahul Hasan bin Ali, yang Allah ajarkan kepada Hasan bin Ali, yad'u bihi fi kunutil witri, yang didoakan atau dipanjatkan ketika kunut witir, wa qini syarra ma qadait, ya Allah, lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan. Yani maknanya apa yang Allah tetapkan, ya, berdoa agar keburukan yang telah Allah tetapkan tidak terjadi. Ya. Nah, sehingga kita pun sepantasnya berdoa, wa qini syarra ma qadait, wa qini syarra ma qadait, ya Allah, lindungilah aku, ya, dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada perkara-perkara yang jelek. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.